kotor banget. Banyak bakteri nih. Terus sponsnya kotor lagi. Aduh, aku bisa ketularan. Bakteri, pergi, pergi, pergi. Jangan tulari aku. Tenang. Sekarang kan ada Sunlight Antibakteri yang bersihkan lemak dan cegah pertumbuhan bakteri di spons. Aku bersih sempurna. Baru Sunlight Antibakteri. Hilangkan lemak dan berikan 100 kali perlindungan lebih higienis.